Artis yang satu ini lahir di Bumi Palapa, ya, tepatnya di kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik, suaranya merdu lagi. Ada SMP Indonesia, ada Ramayana, juga ada MDH Syuting. Elis Santika, Ju Palapa. Stres. Terima kasih, Bos. Thank you. Jadi pengen.